بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزكم الله. Di antara bukti keindahan Islam dan keindahan bimbingannya ialah Islam tidak hanya memberi bimbingan kepada umatnya terkait dengan perkara ibadah, terkait dengan perkara akidah, tetapi juga memberikan bimbingan-bimbingan yang agung, bimbingan-bimbingan yang mulia terkait dengan interaksi dengan sesama. Bimbingannya sangat menyeluruh. Kaum muslimin, umat Islam, dalam Islam tidak hanya dituntut menjadi seorang muslim yang kokoh keimanannya, murni ketauhidannya, lurus pemahaman dan akidahnya, semangat ibadah dan ketaatannya. Tetapi juga seorang muslim dituntut untuk bagus akhlaknya. Harus baik muamalahnya. Harus beretika interaksinya dengan sesama. Sehingga dia sebagai seorang muslim yang salihun fima bainahu wa baina rabbih wa salihun fima bainahu wa baina ghairihi minal khalq. Muslim itu orang yang saleh, orang yang baik. Keterkaitannya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Saleh antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia juga orang yang saleh terkait dengan sesamanya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam, lebih luas bimbingan Islam yang agung, yang mulia dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama. Bimbingan ini bukan wacana, tapi bimbingan ini terapan. Harus diilmui dan harus langsung dipraktekkan oleh seorang muslim di dalam kesehariannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah. Berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama, ada dua asas mendasar dalam Islam yang melandasi interaksi seorang muslim dengan masyarakatnya. Ini harus dipahami baik-baik oleh masing-masing muslim. Kita sebutkan terlebih dahulu sebelum kita menyebutkan lebih lanjut secara detail tentang bimbingan-bimbingan dalam bermasyarakat. Sekali lagi, ada dua asas landasan seorang muslim dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang pertama adalah landasan interaksinya ialah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Seorang muslim harus menunjukkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik kepada semua pihak. Ya, kepada semua pihak. Dan akhlak mulia ini tentunya dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan Islam. Ini merupakan misi besar diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada semua bangsa, jin dan manusia dengan beragam misi. Misi yang paling utama ialah misi tauhid, misi akidah. Tayyib, misi tauhid, misi akidah, semua, supaya semua jin dan manusia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Di antara misi besar Islam yang diusung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah misi akhlak. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jal tidak hanya menyampaikan akhlak, tapi lebih daripada itu untuk memperbaiki akhlak, menjadikan akhlak itu karimah, menjadikan akhlak itu solehah. Tidak semata-mata beretika, tapi etika yang mulia, etika yang soleh. Ini yang membedakan antara etika muslim, etika dalam Islam, dengan etika-etika pada pihak-pihak lain. Semuanya mengajarkan etika, tapi Islam mengajarkan etika yang soleh, etika yang mulia. Disebutkan dalam hadis, innal imami Ahmad wa ghairihi, dan dia hasan li dzatih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama bu'ithu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Akhlak yang saleh, salihal akhlak. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang harus dipahami oleh masing-masing muslim. di antara misi seorang muslim tengah-tengah masyarakatnya, misi akhlak. Dan ini menjadi landasan utama dalam berinteraksi. Misi akhlak dalam Islam. Yang kedua, dalam rangka untuk ta'asyi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selaku uswatun hasanah bagi kita. Teladan yang baik bagi kita. Beliau disifati sebagai nabi yang memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang paling bagus. Di Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, wahai Rasul SAW, sungguh di atas akhlak yang agung. Azim. Bukan semata-mata akhlak, tapi azim. Akhlak yang begitu agung, begitu mulia. Dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling bagus etikanya. Bukan semata-mata beretika, tapi terbaik, terbagus akhlaknya. Sehingga sekali lagi, seorang muslim dalam berinteraksi dengan masyarakatnya dengan landasan akhlakul karimah itu meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh beliau dalam akidah, dalam beriman, dalam bertauhid, dalam beribadah, juga dalam berakhlak. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, muslim yang terbaik adalah muslim yang paling bagus akhlaknya. Motivasi seorang muslim dalam berakhlak ialah mendapatkan predikat khairiyah. Khairiyah yang terbaik dari kalangan muslimin. Dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian, wahai kaum muslimin, ialah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlak dia, semakin terbaik. Semakin mulia, semakin agung akhlak seorang muslim, maka dia mendapatkan predikat khairiyah semakin maksimal. Muslim yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jal, tentu secara pahala besar, keutamaan besar, kedudukan dan martabat tinggi dalam pandangan Islam. Ini yang memotivasi seorang muslim dalam beretika, dalam berinteraksi. Asasnya adalah akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Ini misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga untuk mendapatkan gelar sebagai muslim yang terbaik. Belum lagi khonamtina azzakumullah, keutamaan-keutamaan lain yang ada pada akhlakul karimah ini. Keutamaan dunia dan juga keutamaan akhirat. Saya sebutkan sedikit supaya kita termotivasi untuk memiliki akhlak yang mulia. Keutamaan dunia, disebutkan tadi diantaranya sebagai muslim yang terbaik. Sebagai muslim yang terbaik. Keutamaan dunia yang lainnya ialah muslim yang beretika, yang berakhlakul karimah adalah muslim yang paling sempurna keimanannya. Meraih kamarul iman bil akhlak. Meraih kesempurnaan iman dengan akhlakul karimah. Disebut dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah s.a.w. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Dikaitkan dengan masalah iman. Ini semua keutamaan-keutamaan duniawiyah. Keutamaan ukhrawiyah di antaranya adalah barakallahu fikum, akhlakul karimah merupakan amal saleh yang paling berat dalam timbangan amal baik seorang mukmin. Akhlakul karimah itu merupakan amal saleh yang paling berat dalam timbangan muslim di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau juga mengatakan hasan sahih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnul khuluq." Tidak ada suatu amalan pun, tidak ada suatu amalan pun yang lebih berat di timbangan amal baik seorang mukmin nanti di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini menjadi amal yang paling membuat berat timbangan baik amal mukmin di hari kiamat. Itu luar biasa. Lebih luar biasa lagi, dengan akhlakul karimah disertai dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, seorang mukmin bisa meraih surga. Dalam Sunan Tirmidzi juga beliau mengatakan hasan sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling sering, yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Amal apakah yang paling sering, yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Dua, taqwallah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ini terkait hamba dengan Rabbnya. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia terkait hamba dengan sesama. Dua-duanya. Sehingga akhlakul karimah disertai dengan taqwallah sebab orang meraih surga. Lebih daripada itu, di surga nanti barakallahu fikum, seseorang yang akhlaknya mulia semasa di dunia mendapatkan rumah yang paling tinggi dalam surga. Bukan semata-mata masuk surga, dapat rumah. Bukan semata-mata rumah, rumah yang paling tinggi di surga nanti. Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya rahimahullah meriwayatkan, dan dia sahih sanadnya, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. aku menjamin, kata Rasul, aku menjamin sebuah rumah di pelataran surga bagi seseorang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia di pihak yang benar. Debat kusir itu debat bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dijamin dengan rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan tindakan itu walaupun dia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib, kata beliau, aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta. Wa in kana maziha, walaupun sedang bergurau, jangan dusta. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi, di puncak surga, bagi yang bagus akhlaknya. Dia mengalahkan sekian banyak amalan dengan akhlakul karimah, bukan semata-mata dimasukkan dalam surga, tetapi mendapatkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Itu menunjukkan tingkatan yang paling tinggi bagi orang-orang berakhlakul karimah, barakallahu. Lebih daripada itu, di surga nanti, orang yang paling bagus akhlaknya, dia di posisi di sebuah tempat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah rumahnya paling tinggi, dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya, kata Rasul, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya. Ya, yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan keutamanya kedua, lebih dahsyat lagi. Nanti di yaumul kiamah, dia tempatnya paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tempatnya Rasul di hari kiamat di mana? Loh, kok diem? Ragu-ragu apa enggak ngerti? Tempatnya Rasul di yaumul kiamat di mana tempatnya? Di yaumul kiamat cuma dua tempat loh, ikhwan. Imma neraka, imma surga. Di mana Rasul berada? Hah? Di mana, Pak? Di surga. Mantap dia kalau jawab. Jangan ragu-ragu. Antum jangan sampai terbawa oleh pemahaman yang aneh-aneh yang mengatakan Rasul belum tentu masuk surga. Nauzubillah. Nah, kalau beliau belum tentu, nah kamunya. Nah kamunya. Allahul musta'an. Pasti masuk surga Rasulullah itu. Pasti. Abu Bakar aja pasti dengan nasul hadis. Pasti. Di surga tempatnya. Berarti ini hadis menjamin orang-orang yang akhlaknya mulia semasa di dunia dijamin dengan surga. Bukan semata-mata jaminan surga. Dijamin mendapatkan sebuah rumah yang paling tinggi di surga nanti. Enggak semata-mata paling tinggi, paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya ta'kid, penekanan sebuah keutamaan. Difahami ya, di dunia. Nah, misalkan ada orang-orang yang terundang, undangan masuk ke sebuah istana yang megah. Gitu. Bangga apa bangga? Ya bangga sih. Ngomong deh, wah aku melebu istana itu, aku masuk istana itu. Neng sebelah ini kon. Di sebelah mana? Neng pelataran nih. Itu bisa istimewa atau masuk undangan, masuk dalam areal istana, walaupun di pelataran lumayan. Kok nggak masuk? Kan gitu ya. Itu nggak masuk. Saya masuk di pelataran. Lumayan. Dan kalau pelataran rumah kamu sendiri ya nggak ada fadilahnya nih. Pelataran sebuah istana ya. Luar biasa, kan gitu ya. Yang ini mengatakan, loh, aku di tengah-tengah. Nanti, di dalamnya, di tengah-tengahnya. Oh iya. Nah itu, mau aku no, paling tinggi. Saya di tingkat yang paling tinggi. Itu kan perbedaan sebuah tingkatan. Jadi ngomong, paling di pelataran. Paling di tengah-tengah. Paling di paling tinggi. Paling tinggi di samping yang punya istana. Ya beda rasanya. Kayak gitu ya? Beda. Barakallahu fikum. Itu untuk orang yang memiliki akhlakul karimah. Ini semua sampaikan barakallahu fikum. Untuk memotivasi kita seorang muslim supaya berakhlakul karimah. Artinya, tatkala kita berakhlakul karimah itu motivasinya pahala. Mengejar sebuah keutamaan dunia akhirat. Bukan semata-mata interaksi duniawi. Ini yang membedakan antara interaksi muslim dengan yang bukan muslim. Ini yang membedakan antara etika muslim dengan yang bukan muslim. Semuanya mungkin punya etika. Muslim punya etika. Yang ini punya etika. Dia punya tata krama. Ini punya tata krama. Ini normanya baik. Normanya baik. Banyak bedanya. Muslim berharap kepada Allah Azza wa Jalla mendapatkan pahala di dunia, pahala di yaumul qiyamah. Ini saya tekankan, satu, supaya semangat dalam berakhlak. Yang kedua, supaya ketika kita berakhlakul karimah, motivasinya apa ini? Pahala. Ini muslim. Muslim. Barakallahu fikum. Kembali pada pembahasan kita, interaksi seorang muslim kepada masyarakatnya, landasannya adalah akhlakul karimah. Seorang muslim harus menunjukkan akhlak yang mulia kepada semua pihak yang dia interaksi dengannya. Dipahami ya? Tunjukkan ini. Dan ketika Anda berakhlakul karimah dengan masing-masing orang, motivasi Anda keimanan, motivasi Anda keikhlasan, motivasi Anda mengharapkan ridha-Nya Allah, motivasi Anda meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Aku sedang beribadah dengan akhlak yang mulia itu. Itu penting tanamkan. Diterangkan tadi barakallahu fikum dalam berakhlakul karimah, kita harus dengan bimbingan Islam. Apa yang diajarkan dalam Islam dan dikatakan sebagai akhlakul karimah ketika berinteraksi dengan seseorang atau sebuah pihak, maka itu adalah akhlakul karimah, kerjakan. Walaupun pihak yang lain memandang itu bukan akhlak, itu bukan etika. Jangan terpaku pada pandangan orang. Seorang muslim harus terpaku dalam pandangan syariatnya. Yang dikatakan dalam Islam, ini akhlak. Akhlak. Lakukan, kerjakan. Yang ini bukan. Jangan kamu kerjakan. Sehingga kita memainkan bimbingan syarak, bukan menggunakan adat semata. Ikhwanatina azakumullah, kalau ditinjau dari sisi orang yang kita bakal ketemu dengan mereka, muamalah sama mereka, interaksi dengan mereka itu macam-macam. Kita anu ya, kita sensus ya. Nanti kita lihat bagaimana bimbingan Islam dalam muamalah sama masing-masing pihak. Ini pembawaannya global. Global dulu aja ya. Nanti kalau mau dirinci kapan-kapan. Yang lagi dibahas ini masalah bimbingan Islamnya, bukan rinciannya. Kita terlahir dari siapa? Dari ayah dan ibu, kayak gitu ya. Berarti kalau kita sudah lahir di muka bumi ini punya bapak, punya ibu. Ini pihak pertama yang kita muamalah dengannya. Gila, sinau mana ya? Murojaah apa ya? Nah, kalau sama orang tua, Apa bimbingan Islam terkait dengan mereka? Jawabannya? Singkatnya, birrul walidain. Ini namanya akhlak mulia dalam Islam, interaksi anak kepada orang tuanya. Anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan sekedemana bakti. Ambil. Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Yang sudah berkeluarga. Dia punya pasangan. Kalau laki-laki punya istri. Kalau perempuan punya suami. Di situ ada akhlakul karimah. Yang diajarkan dalam Islam terkait dengan pasutri. Kaidahnya disebut dengan mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan pasangan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kuncinya menunaikan hak dan kewajiban. Ada hak istri, kamu tunaikan. Ada hak suami, kamu tunaikan. Panjang pembahasannya dalam ilmu rumah tangga Islam. Yang punya keluarga punya anak. Ini dia, dia punya anak. Dia interaksi dengan anak-anaknya. Bimbingan Islam terkait dengan anak ialah ada tarbiyah di sana. Mendidik anak dengan tarbiyah Islam, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada rahmah dan syafaqah di sana. Kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Ada riayah di sana. Mengayomi, menjaga anak-anak. Di haknya mereka. Menunaikan haknya anak. Pembahasan lain lagi. Panjang pembahasannya. Itu akhlak Islam kepada seorang anak. Kita punya family. Betul ya? Kita punya kerabat. Rahim. Kerabat dekat, kerabat jauh. Dalam Islam dikasih bimbingan silaturrahim. Kita harus menyambung hubungan kekerabatan kita dengan baik. Satu rahim. Kita punya tetangga. Di kanan kiri kita ini. Jiran. Dalam Islam dikasih bimbingan. Al-ihsan ilal jiran. Harus berbuat baik kepada tetangga. Dengan sekedar makna baik. Dengan ucapan, dengan perbuatan. Kadang ada tamu mampir ke rumahnya kita. Islam memberikan bimbingan al-ihsan ila dhuyuf. Harus berbuat baik kepada tamu-tamu. Dikasih haknya tamu. Nah gitu ya. Lebih luas lagi itu pembahasannya. Di tengah-tengah. Kita hidup tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang muslim. Ada ukhuwah islamiyah. Dengan semua kaum muslimin. Menunaikan hukukul muslim. Hak-hak muslim di antara kita. Itu akhlak yang mulia dengan mereka semua. Di tengah-tengah kaum muslimin ada para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang terpandang di tengah-tengah umat dari kalangan para alim ulama, dia punya hak khusus. Maka akhlak kita kepada mereka ialah menghormati mereka, ihtiram, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu mereka, mengambil arah-arahan mereka. Dimuliakan. Di tengah-tengah kita ada para penguasa, ada umara. Islam memberikan bimbingan yang mulia terkait dengan para penguasa. Harus as-sam'u wa ta'ah. Menjadi warga negara yang taat, yang patuh, yang baik. Selama penguasanya muslim dan bukan dalam perkara kemaksiatan. Itu akhlak Islam terkait dengan para penguasa. Di tengah-tengah kita ada orang fasik. Di tengah-tengah kita ada orang yang sesat, yang menyimpang. Dikatakan mubtadi atau bid'ah. Nah, kalau yang ini bagaimana akhlak mulia kepada mereka? Ada apa enggak ada tengah-tengah kita? Waduh, alim banyak, polisi kewalahan kok ya. Yang narkobanya, yang mirasnya, yang begalnya, yang main perempuannya, semacam-macam. Orang-orang yang ahli maksiat. Ada kan tengah-tengah masyarakat? Ada. Kadang tetangga kita sendiri. Kadang yang kita ketemu. Harus berinteraksi dengan mereka. Dan bagaimana akhlak yang mulia terkait dengan mereka ini? Jawabannya piye? Jawabannya gimana? Hah? Awalnya apa? Do, ya mesti ini Pak. Berarti ya apa? Ditindak berarti Pak bahasanya. Ditindak. Nah, jadi. Nah, ini penting diperhatikan. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang jelek. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang jelek. Masyarakat tahu itu orang jahat. Entah karena kefasikannya atau karena kezalimannya. Bimbingan Islam terkait dengan bab ini secara umum menjauhi mereka. Tinggalkan mereka, jangan bersahabat dengan mereka, jangan gabung dengan mereka. Khawatir terkena kejelekannya mereka. Terkait dengan kalau terpaksa muamalah sama mereka, ada sebuah kaidah disebut dengan mudarat. Jangan mudahana. Ini mereka kita bahas malam ya. Apa lupa di sini? Apa bukan sih namanya mereka? Nanti akan dikaji insya Allah. Namanya mudarah, bukan mudahana. Itu kaidahnya. Terkait dengan orang-orang yang menyimpang, yang sesat, punya ideologi yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, sama, ditinggalkan, dijauhi. Jangan gabung dengan mereka, jangan ikuti mereka, waspadai mereka, karena mereka berbahaya, membahayakan akidah kita, membahayakan agama kita. Jauhi. Ini dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, termasuk akhlakul karimah dengan mereka. Sikap kamu yang menjauh, itu akhlakul karimah. Sikap kamu yang mewaspadai, itu akhlakul karimah. Dalam pandangan Islam. Satu, untuk keselamatan kamu. Yang kedua, untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Dikasih takdib, dikasih pelajaran. Mereka dijauhi oleh masyarakatnya. Namanya dikasih pelajaran adab, ditindak, dihukum. Dengan aturan yang ada. Sikap masyarakat, sikap seorang muslim menjauh dari orang-orang yang sesat, mewaspadai orang-orang yang menyimpang, itu akhlakul karimah. Itu akhlakul karimah untuk keselamatan Anda dan untuk menyelamatkan kaum muslimin yang lain dari penyimpangan mereka. Dikasih hukuman sosial, dijauhi. Itu akhlak untuk kebaikan mereka juga. Dan yang penting itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dalam Islam ada, dalam fikih Islam ada namanya hukum-hukum had. Hukum-hukum had yang dilaksanakan oleh pihak penguasa. Itu terkait dengan orang-orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang jahat. Barakallahu fikum. Dalam Islam mencuri potong tangan. Jangan dikatakan Islam tidak punya etika. Jangan dikatakan Islam itu kejam. Tidak. Itu untuk kemaslahatan bersama. Dalam Islam diterapkan alhamdulillah, kalau tidak gimana lagi. Kembali pada pihak penguasa. Karena yang memotong tidak boleh sembarang orang. Harus pemerintah. Dipahami gak? Jangan tahu-tahu masing-masing bawa golok terus ada yang maling potong tangannya. Tidak boleh itu. Tindakan Anda kejam. Karena Anda bukan yang berhak dalam melakukannya. Itu pemerintah. Difahami insya Allah ya, itu untuk kemaslahatan bersama. Akhlak, adab itu. Etika seorang muslim terkait dengan orang seperti itu, menjauh dan meninggalkan. Etika. Sehingga jangan dibayangkan yang namanya akhlakul karimah itu harus selalu baik, lembut, bagus. Itu hukum asal. Dengan orang-orang yang baik juga. Tapi kalau dengan orang yang jelek, orang-orang yang jahat, orang yang menyimpang, orang yang sesat, maka harus menjauh. Supaya kamu selamat daripadanya dan menyelamatkan umat Islam dari kejahatan mereka dan sebagai pembelajaran bagi sang pelaku. Dipahami soalnya? Rasul memberikan contoh ketika ada orang yang di zaman beliau bunuh diri dengan parangnya, bunuh diri. Ya muslim, jangan kamu katakan dia kafir, muslim. tapi ahli maksiat. Ketika wafat, beliau memerintahkan keluarganya untuk ngurus jenazahnya. Urus jenazah dia. Selesai, diminta supaya mereka sendiri yang mensolatkannya. Sallu ala sahibikum. Rasul? Tidak. Apa kita mengatakan, wah Rasul ini gimana, gak punya akhlak, gak punya etika. Masa orang mati, ada jenazah, gak disolatkan jenazahnya. Sebentar, jenazah siapa dulu ini? Jenazah seseorang yang jatuh dalam sebuah tindakan yang sangat besar dosa dalam Islam. Bunuh diri, dosa-dosa dalam Islam. Sebagai pelajaran bagi yang lain, beliau tidak melakukannya. Itu untuk keselamatan semua pihak. Supaya mereka tahu tindakannya sangat jelek, sangat rusak dalam Islam. Itu akhlakul karimah. Maka saya tekankan dari ikhwan, dalam berakhlakul karimah, kita harus sesuai dengan bimbingan Islam. Bukan dengan perasaan. Jangan baper. Jangan bawa perasaan. Tapi dengan bimbingan Islam. Apa yang dikatakan Islam sebagai akhlak, kerjakan. Apa yang dibimbingan Islam terkait dengan muamalah sama seorang, lakukan. Dan hukum asal, bagus. Muamalahnya baik, muamalahnya bagus. Kecuali orang-orang yang jelek-jelek tadi itu. Menjauh, meninggalkan, dan dikasih kewaspadaan, bahkan kita memberikan warning kepada masyarakat akan bahaya mereka. Dipahami? Ya? Jadi kalau misalkan ada pihak berwajib, polisian dan segala macam memberikan warning kepada masyarakat, hati-hati pak, banyak begal, hati-hati pak, banyak maling, hati-hati pak, jangan mengatakan polisi arogan. Arogan bagaimana? Ya, mereka juga sama-sama manusia. Iya benar pada menungso, tapi kalau baru saya jahat, diantisipasi. Kalau tidak, membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Tindakan berwajib memberikan warning seperti itu, akhlak yang mulia dalam Islam. Bagus. Hati-hati, Pak. Banyak paham radikal di sini. Hati-hati. Banyak teroris di sini. Hati-hati. Demikian sifatnya, demikian ciri-cirinya. Tanbih. Bagus. Jangan mengatakan masa sama orang muslim arogan, sama-sama muslim kasar. Ketika sama ketika dengan non muslim disuruh baik-baik. Ya apa ini? Siapa bilang? Ya enggak juga. Tindakan itu sangat bagus. Itu untuk memberikan warning kepada masyarakat akan bahaya radikalisme, terorisme yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dengan akhlak Islam. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah kita ada non muslim. Ya Bunda. Ada non muslim dengan beragam agamanya. Bagaimana akhlak kamu kepada mereka? Kok diem? Ngomong, jangan takut berbicara, jangan mengatakan, "Waduh, nanti lah ketok Islam ternyata sangar juga, Ustaz." Ya. Tadi saya katakan tadi, dengan bimbingan Islam, apa yang disampaikan Islam sebagai sebuah akhlak, itu akhlak Islam. Ya, dengan orang muslim, bagaimana muamalah kamu dengan mereka? Gimana? Masalah keyakinan? Tidak. Lakum, dinukum, waliyadin. Kami muslim, Anda non-muslim. Dipahami ya? Jangan beralasan itu akhlakul karimah. Anda meyakini kita sama-sama muslim. Tidak bisa. Muslim, muslim. Non, non. Itu prinsip. Dipahami ya? Ngunutu'ai. Terus paling ngunutu'ai. Interaksi hari-hari itu loh. Bagaimana? Loh. Sampaikan loh. Ya apa? Diperangi. Dibunuh. Lho kok ndak itu lho? Orang kafir kok. Orang kafir. Di apa lho mana ya? Non muslim lagi. Lho. Lho biar itu. Hah? Lho. Lho. Nah. Itu makanya mereka sih komplain sama antum. Begitu giliran orang-orang yang dikatakan fasik, ahli maksiat, orang yang sesat, buh, sangar. Awas, bahaya, oh, teroris, oh, radikalis, oh, begal, oh, koruptor, wow, oh, setengah mati antum. Wih, iyo ngamuk kabeh gitu, rek. Gitu. Pas dengan orang muslim, kok gak ada makan begitu? Ayo. Kok gak ada makan begitu? Oh, kalau sama mereka, oh, muamalah yang baik dan bergerak duniawi. Piye iki kita nih? Saya katakan di awal barakallahu fikum, di dalam berakhlakul karimah, dalam berinteraksi dengan masyarakat, itu harus dengan bimbingan syariat. Tidak bisa dengan perasaan. Sekali lagi, jangan baper. Jangan bawa-bawa perasaan Anda di ranah ini. Ini Islam. Ketika dengan orang yang jahat seperti itu, tegas. Tegas. Maling, potong tangan. Begitu. Begal, pedam. Penguasa yang bertindak. Sesat, katakan. Sesat. Awas, bahaya. Dikasih warning. Waspadai. Gitu. Tegas. Ini untuk menyelamatkan akidah umat. Untuk menyelamatkan agamanya umat Islam. Nah, kalau dengan non bagaimana? Sama, kamu punya keyakinan. Kita harus yakin, siyakin-yakinnya. Mereka non-muslim. Itu akidah, jangan dirubah. Lakum dinukum waliyadin. Kami muslim, anda non-muslim. Ketika Anda menyikapi orang yang fasik tadi, dengan sikap yang jadi katakan cukup tegas, Anda tidak boleh mengkafirkan mereka. Tetap, itu muslim. Jadi, saudara kita, iya. Muslim, saudara kita. Cuma dia jahat. Cuman dia zalim. Dikarenakan bisa berefek negatif kepada masyarakat kita, redam. Orang yang menyimpang, muslim. Saudara kita. Tapi kita kasih warning dengan keras kepada masyarakat supaya jangan sampai terpengaruh dengan penyimpangan dia. Bahaya. Dikarenakan dia menyimpang. Punya pemahaman yang menyesatkan. Bisa membahayakan akidah umat. Dan dampak negatif terkait dan aksinya pun juga membahayakan. Bukan semata-mata membahayakan individu atau masyarakat, bahkan membahayakan negara. Muslim. Tapi yang ini kamu jangan mengatakan dia muslim. Non. Jangan dikatakan muslim. Muslim. Non, ya non. Dia non muslim. Saudara kita tergantung. Dalam apa? Saudara seiman dan seagama? Tidak. Dia kami muslim, dia bukan muslim. Saudara apa yang dimaksud? Setanah air? Iya, kita sama-sama anak bangsa. Jangan udah. Ini belum masuk intinya nih, terus muamalnya bagaimana? Bagaimana interaksi dengan mereka semua? Jawabannya, dalam fikih Islam, dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, orang yang dikatakan non-muslim, tidak satu bentuk. Tidak satu macam. Ini yang penting diperhatikan baik-baik. Sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan benar oleh orang-orang terpapar paham terorisme. Kaum teroris, kaum radikalis, mereka memandang semua non-muslim itu sama. Satu bentuk, satu macam, satu tingkatan. Sama-sama kafir, non-muslim, perangi, sikat. Itu mereka. Sehingga ketika membahas tentang non-muslim, selalu yang diarahkan adalah perang. Jihad. Ya apa enggak? Jangankannya begitu. Yang muslim aja dikatakan kafir kok. Apalagi seperti itu. Perang. Ini dikatakan dalam fikih Islami salah kaprah. Yang benar barakallahu fikum dalam fikih Islami, dan itu dimuat di semua buku-buku mazhab dalam masalah fikih terkait dengan orang yang dikatakan non-muslim ini. Non-muslim ada empat macam. Yang pertama ialah kafir zimmi atau ghairu muslim zimmi. Ada yang enggak setuju dengan bahasa kafir, terserah Anda wis. Non muslim zimmi. Zimmi itu ialah non muslim dengan agama apapun yang tinggal bersama dengan kaum muslimin di sebuah negara, di sebuah bangsa, di sebuah wilayah, dengan penguasa yang sama, dengan bangsa yang sama. Contoh yang paling gampang di negara kita ini, di kita ada muslimin, ada non muslim. Yang kedua, musta'man atau musta'min, non muslim yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi pemerintah, atau seseorang yang memang diberi jaminan keamanan khusus dari penguasa kita, mendapatkan suaka dari penguasa kita. Musta'min, musta'man. Yang ini seperti kayak dubes mancanegara, turis-turis mancanegara, yang menikmati panorama negara kita, atau yang masuk ke wilayah kita dengan resmi untuk momen tertentu, ada momen olahraga, sepak bola ke, bulu tangkis ke, apa ke, kemudian momen ekonomi, budaya, segala macamnya. Non muslim yang masuk ke wilayah muslimin dengan visa resmi. Yang ketiga namanya mu'ahad. Namanya mu'ahad, orang non muslim yang tinggal di negaranya masing-masing, dan negara mereka ada perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Perjanjian politik, ekonomi, budaya, pertahanan, ketahanan, segala macamnya itu. Tidak ada perang antara mereka dengan kita. Mu'ahad. Tiga jenis non-muslim ini seringkalinya menggunakan bahasa mu'ahad atau dengan bahasa zimmi. Dalam fiqh Islam, ingat bukan akidah Islam, kalau akidah Islam dikatakan non-muslim. Dalam fiqh Islam, tiga jenis non-muslim ini, barakallahu fikum, diberi keamanannya, diberi ketenangan dia dalam hidup di sebuah tempat, di sebuah bangsa. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim di At-Taubah ayat yang ke-11 insyaAllah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manah. Dan apabila, kata Allah, apabila ada seseorang pun dari kalangan musyrikin istajaraka, meminta perlindungan, keamanan dari engkau wahai Nabi, fa'ajirhu, beri dia perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengarkan kalamullah, thumma ablighu ma'manah, lalu sampaikan dia ke tempat aman bagi dia. Allah mengatakan, fa'ajirhu, beri dia jaminan keamanan. Thumma ablighu ma'manah, sampaikan dia ke tempat yang aman bagi dirinya. Nas Quran. Saya tegaskan berulang-ulang supaya mereka memahami. Ini Al-Quranul Karim, bukan undang-undang manusia. Mereka paling nanti dengan kata undang-undang manusia ya kan. Nah, Al-Quranul Karim mengatakan demikian. Diminta, Rasul diminta untuk memberikan suaka, jaminan keamanan bagi siapa saja dari kalangan musyrikin yang minta keamanannya. Ajirhu, kata Allah, kasih keamanan dia dan sampaikan ke tempat yang aman bagi dirinya. Dia aman, teman. Maka tidak boleh kamu ganggu, tidak boleh kamu sakiti, apalagi kamu perangi, apalagi kamu bunuh, apalagi kamu bom. Itu melanggar bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang membunuh non muslim yang seperti ini, namanya mu'ahad. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, di dalam syarahnya meliput tiga tadi, zimmi, musta'man, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha latu jadu min masirati arba'ina ama, padahal aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Itu menunjukkan kata para ulama dalam syarah hadis ini, membunuh non muslim yang mu'ahad, zimmi, musta'man atau mu'ahad tadi merupakan dosa besar. Dosa besar karena ancamannya adalah tidak mencium aroma surga. Mencium tidak, apalagi lebih daripada itu. Keras ancamannya. Dipahami ini. Ini penting dipahami oleh masing-masing kita, barakallahu fikum. Ada yang keempat namanya harbi. Non muslim yang harbi, diambil dari kata-kata harbun. Apa artinya harbun? Perang. Harbi, yakni non muslim yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Harbi dimasukkan dalam kategori ini seorang non muslim yang mencela Allah Azza wa Jal, mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Al-Quranul Karim, mencela Islam. Kalau sekarang bahasanya apa? Menistakan, gitu bahasanya gitu ya. Menistakan Allah, menistakan Rasul SAW, menistakan Al-Quranul Karim, atau menistakan agama Islam. Dikatakan harbi. Dikatakan harbi. Dalam fiqih Islam, ketika membahas masalah fiqih jihad, jangan kamu ingkar ya, itu ada di semua buku fiqih dan buku hadis dan buku tafsir para ulama kita. Semua madhab. Ketika membahas masalah jihad, berperang, berjihad, itu melawan non-muslim yang harbi ini. Bukan zimmi, bukan musta'man, bukan mu'ahad. Tapi yang harbi ini. Dengan mereka perangnya. Itu pun dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan ahkamu jihad. Itu gak semudah untuk bayangkan. Harbi, perang. Gitu. Nah, itulah perang kampungan ya. Nah, kalau perang yang dikatakan fisabilillah, ada ketentuannya. Ketentuan yang paling utama tentu merupakan syarat sahnya sebuah amalia jihad adalah harus dengan penguasa. Bersama dengan pemerintah kita, walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun dan walaupun. Selama dia muslim. Dengan penguasa kita, dengan komando penguasa kita, atau dipimpin penguasa kita, atau dengan seizin penguasa kita. Ini kesepakatan semua ulama dari semua madhab, bahkan dimasukkan bukan semata-mata dalam perkara fikih Islam, tapi akidah Islam. Akidah Islam membedakan antara jihad yang syar'i dengan irhab. Atau irhab, terorisme, radikalisme. Ini kunci di sini, dengan penguasa. Difahami ya? Dengan penguasa. Dasarnya adalah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, al-imamu junnatun yuqatalu miwara'ihi wa yutaqabih. Seorang imam, penguasa, pemimpin, itu perisai, junnah. Yuqatal ay al-adu, musuh diperangi, miwara'ih, di balik perisai tadi. Wa yutaqabih, dan kaum muslimin, mereka apa namanya menyelamatkan diri, di balik perisai tadi. Ini perisai namanya apa? Penguasa. Maka umat Islam ketika perang melawan musuh-musuh agama dari kalangan harbi, jangan salah alamat, itu berada di belakangnya penguasa, bersama dengan penguasa. Ini hadis menjadi hujjah bagi para semua ulama kita untuk mengatakan di antara persyaratan utama selesainya sebuah amalan jihad harus dengan bendera penguasa, komando penguasa, atau dengan seizin penguasa. Musuhnya siapa? Harbi. Ini dua poin penting. Selebihnya terkait dengan masalah teknis, masalah kekuatan, personil, jumlah personil, persenjataan, medis, logistik, strategi tempur, dan yang lainnya itu ada pembahasan panjang di kalangan para ulama dalam buku fikih mereka terkait dengan ahkamul jihad. Tapi seandainya ini masih belum menerangkan akhlakiahnya ini. Seandainya terjadi, kenapa kita mengatakan sekarang berandai-andai? Dikarenakan dari keterangan dan fatwa ulama kita yang benar, saya katakan benar, berarti yang punya fatwa yang beda salah dia berarti. Nah, di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang itu di negara kita ini tidak ada atau belum ada yang namanya amaran jihad. Dipaham ya, di negara kita ini belum ada yang namanya amaran jihad. Atau mau melawan siapa jihadnya? Mau ngelawan siapa? Musuhnya tidak ada. Di negara kita belum ada. Kecuali kalau tertentu aja, bagi yang tertentu saja, misal ada gerakan-gerakan separatisme yang kepingin memisahkan dari NKRI, kemudian dari pihak pemerintah kita, penguasa kita menunjuk tim dari mana timnya ini? Yang berwajib. Nah gitu ya, TNI Polri menunjuk tim untuk memberangus mereka, maka tim tadi sedang berjihad. Dia jihad fi sabilillah. Kalau yang masuk dalam gerakan separatisme non muslim, tambah asli jihadnya. Tapi kalau dia masih dalam lingkungan muslimin tetapi separatis, maka dikatakan sebagai qital ahlil bughat, memerangi kaum pemberontak. Jihad juga maknanya. Jadi tenang, Bapak, kalau ditugaskan ke sana jangan takut mati. Itu kesempatan bagi Bapak untuk berjihad fisabilillah yang ikhlas ya, membela agama dan membela negara. Itu tugas sampean. Kalau kita orang enggak punya hak untuk ke sana. Kadang itu ya ditugasi pragelem. Diudi. Ya enggak punya wewenang malah semangat. Ayo, perang. Masyarakat, ayo, semangat. Bukan wewenang kalian. Nanti Anda maju enggak diizinkan penguasa, namanya irhab. Terorisme, bukan jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Ditugasi maju. Anak bojo gampang. Tenang aja. Kok mesem itu lho. Siapa kak? Kalau hai gitu ya jangan jadi apart bangsa, pedagang aja. Tugasnya mereka kok. Gimana lagi, dalam fikih Islam ini tugasnya mereka. Kecuali kalau penguasa meminta masyarakat, rakyat. Rakyat Tuban berangkat, kita pilih. Bismillah, berangkat. Kesempatannya, kapan lagi bisa berjihad. Nah, gitu ya. Al-Muhim, anggaplah ada. Di dalam fikih jihad yang disebutkan oleh para ulama kita. Di dalam berjihad fisabilillah melawan harbi tadi. Ini yang dilawan jelas non-muslim harbi. Musuh sudah ini. Dalam fikih jihad ada etika yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan Islam masih menjunjung tinggi akhlak yang sangat mulia terkait dengan non-muslim walaupun dalam kancah pertempuran. Satu, diharamkan tindakan mutilasi. Disebutkan dalam hadis naha anil muthlah. Rasul melarang tindakan mutilasi. Tidak boleh itu. Perang-perang, tapi tidak boleh kejam. Tidak boleh itu. Kamu benci dengan mereka, kamu perangi mereka, tapi tidak boleh mutilasi. Ini etika Islam. Yang kedua, tidak diperbolehkan dan diharamkan membunuh anak-anak. Membunuh wanita. Membunuh yang tua-tua. Mereka ini bukan orang yang perang. Dikecualikan kalau mereka terlibat dalam peperangan. Kalau bukan, anak selamatkan. Perempuan selamatkan. Yang sepupu-sepupu yang tua-tua selamatkan. Gentle Islam itu. Kalau perang dengan yang layak perang, gitu. Jangan sama anak-anak. Anak pites kan. Enggak gitu. Anak-anak langsung diamankan. Langsung diamankan semua, dibuat tempat diamankan, jangan dibunuh. Perempuan diamankan, jangan dibunuh. Yang tua diamankan, jangan dibunuh. Jangan diperangi. Yang siap perang, gentle, kita perang. Kalau di zaman dahulu kala, sebelum sampai dakwah Islam kepada mereka, sebelum perang harus berdakwah dulu. Sampaikan dakwah Islam, diajak untuk masuk Islam. Terangkan bagaimana Islam yang mulia ini. Ini kan demikian. Masuk Islam, kemudian selesai. Saudara kita seagama. Dan masuk Islam dikasih dua pilihan. Damai, bayar upeti, atau perang. Damai, bayar upeti. Penguasa yang narik upetinya. Oh, tidak mau. Perang. Ya, siap. Kamu di sana, kami di sini. Gentle perang. Dengan etika Islam. Bayangkan. Sampai pada titik posisi yang seperti ini. Dalam front pertempuran antara Muslim dan non-Muslim. Islam mengedepankan etika. Terserah banget. Dipahami ya? Ketika perang, mereka yang angkat tangan, menyerah. Berhenti perangnya. Sudah. Tawanan perang. Nah kemudian, tidak bisa, tidak pakai, berhenti-berhentian. Sikat. Tidak boleh. Dalam etika ini, saya perpanjang apa ya? Supaya antum paham loh ini. Dalam fikih jihad barakallahu fikum, tidak diperbolehkan yang namanya genosida. Hukumnya haram. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada yang tua, pokoknya semuanya wilayah non-Muslim. Berangus semuanya. Tidak boleh. Dikecualikan kalau memang tidak memungkinkan untuk mengalahkan mereka. Kecuali dengan cara seperti itu. Barakallahu. Kalau tidak boleh. Sehingga ada pemilahan terlebih dahulu. Perempuan minggir, anak-anak minggir, kontol minggir. Kita perang dengan yang ahli perang. Jadi gak asal maju, ada etikanya. Sampai setingkat ini saja, Islam memberikan bimbingan kepada kita akhlakul karimah. Sangar orang perang, gak mungkin mengganggu perang. Serius, ya dengan strategi tempur yang jelas, tapi dengan etika yang jelas. Menampilkan etika Islam dalam pertempuran fisabilillah. Selain yang harbi, zimmi, musta'man, mu'ahad, tidak boleh kamu ganggu. Tayyib, selama mereka enggak mengganggu. Mereka mengganggu, sama kamu berwajib. Sehingga hidupnya tenang, hidupnya tentram, sama-sama di negara yang sama, diizinkan kaum muslimin, interaksi dengan mereka terkait dengan perkara duniawi, bisnis, usaha bersama, enggak ada masalah. Jual beli, enggak ada masalah. Perkara agama jangan. Masing-masing dengan agama sendiri-sendiri. Yang ini dengan agamanya mengerjakan tempat ibadahnya. Muslimin dengan agamanya tempat ibadahnya. Jangan campur-campur. Masing-masing dengan ibadah masing-masing dikasih dimuliakan, dihormati. Silakan mengerjakan dengan tenang. Jangan kamu ganggu. Ya, jangan kamu usik mereka. Sudah. Dengan tenang. Itu akhlak Islam. Dengan non-Muslim sekalipun. Jangankan dengan manusia. Dengan hewan-hewan. Islam memberikan bimbingan akhlak yang mulia kepada kaum muslimin. Difahami ya? Banyak bentuknya. Di antara etika Islam kepada hewan. Untuk hewan yang diburu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Tidak semua diburu. Jelas yang halal. Jangan memburu hewannya haram. Tayyib, ketika berburu hewan dengan etika membaca basmalah segala macamnya. Dan tidak boleh memburu hewan dengan alat-alat yang tidak mematikan. Itu menyiksa. Atau lihat ada ayam hutan. Ada kambing hutan. Atau berburu. Atau main pakai ketapel. Tahu ketapel ya? Ketapel. Tahu ketapel ya? Bahasa Jawa itu ketapel. Ketepil. Ya ketapel berdua ya. Batu biasa. Mas, dus. Sakit. Tapi gak mati. Gak boleh itu. Itu namanya hadaf. Bapak Yajus. Difahami tidak? Itu etika Islam. Kalau anda berburu dengan sesuatu yang sangat cepat mematikan dia. Dar gitu. Mati. Tidak apa soal. Ketika anda hendak menyembelih hewan yang halal dimakan. Dengan etika. Ada adab-adab menyembelih hewan. Dengan parang yang tajam. Jangan yang tumpul. Ketika mengasah parang jangan di depan hewan tadi. Di luar. Nah, ketika menyembelih dia jangan di hadapan teman-temannya. Ketika hendak kamu sembelih dituntun yang baik. Jangan kamu siksa. Jangan kamu paksa. Etika Islam. Dirubahkan dengan cara yang baik. Dipegang kepalanya disembelih dengan basmalah. Di bagian yang cepat mengalirkan darahnya. Supaya dia cepat meninggal dunia. Wafat. Itu etika Islam. Yang memelihara hewan-hewan yang boleh pelihara. Harus ngasih makan. Dikasih makan. Dikasih minum. Dirawat. Ada yang mengatakan dikasih pasangan. Nah, iya, saya seperti itu. Antum melihara burung gitu ya. Ada yang mengatakan dikasih pasangan. Supaya jangan jomblo. Saya ada seperti itu pembahasannya. Itu etika Islam. Sampai jauh itu. Berbuat baik kepada siapapun dikasih pahala. Jangan kepada orang lain. Terkait dengan masalah kemanusiaan. Kepada hewan saja dikasih pahala. Bukan hanya hewan-hewan yang mulia, hatta engkau berbuat baik kepada hewan yang rendah, hewan yang hina dalam Islam, tapi terkait dengan masalah kemanusiaan berpahala besar. Kisah di zaman dahulu kala dikisahkan Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Dia mengalami kehausan yang sangat sangat haus, mau mati dia rasanya. Menemukan sebuah sumur, dia turun ke bawah, minum airnya. Lepas dari kehausan dan kematian. Tapi pas dia naik, dia melihat seekor anjing. Anjing. Dalam Islam, anjing itu hewan yang paling rendah. Paling rendah. Itu kalau ada yang nabrak anjing, tidak kena, enggak ada jaminan ganti rugi. Tidak ada itu. Nah. Itu jangan kamu tabrak ilu ya punya orang. Ya. Rendah ya. Kan? Lihat seekor anjing kehausan. Sangat-sangat kehausan. Sampai dia lidahnya itu sampai ngeresep tanahnya basah. Berarti ini orang. Ini hewan yang mengalami yang saya alami tadi. Kasihan dia. Turun lagi dia. Mengambil air dengan sepatunya itu. Gigit sama mulutnya naik ke atas. Dikasihkan kepada anjing tadi. Namanya kemanusiaan. Rasul memberitakan Allah mengampuni dosa-dosa pelacur tadi dengan itu. Luar biasa. Sampai masalah hewan. Itu Islam. Intinya terkait dengan interaksi dengan semua pihak. Kita harus menunjukkan akhlak Islam. Akhlakul karimah dalam Islam. Dan yang kedua, akhlakul karimah kita kepada siapapun itu orangnya harus dengan bimbingan Islam. Jangan baper. Jangan bawa perasaan. Jangan menggunakan ra'yu semata. Jangan menggunakan adat biasa. Tidak ada pahalanya. Tapi yang bimbingan Islam. Apa yang disampaikan dalam Islam ini merupakan akhlak yang mulia. Terapkan, lakukan. Lillahi ta'ala berpahala besar. Ada kalanya bagus, ada kalanya dengan tegas. Barakallahu fikum. Ini asas umat Islam dalam interaksi dengan masyarakat. Dan ini kewajiban masing-masing kita. Akhlakul karimah itu bukan fardu kifayah. Bukan sunnah muakkadah. Tapi fardu ain atas masing-masing muslim untuk memiliki akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Dengan inilah kalau nanti jazakumullah dahulu Islam itu disebarkan. Dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak pula banyak dari kalangan non-muslim, musyrikin masuk Islam dengan sukacita. Karena melihat langsung bagaimana etika mereka kaum muslim. Dan umat Islam betul-betul menerapkan etika dalam semua keadaan mereka. Ketika dalam keseharian, akhlak yang mulia. Ketika mereka menjadi seorang pedagang, berniaga, kemana-mana. Membawa akhlak Islam. Ketika berumah tangga. Akhlak Islam. Ketika cocok tanam ketika apa? Akhlak Islam. Sehingga Islam kala itu tersebar dengan cepat, orang memeluk Islam dengan sukacita dikarenakan akhlak yang sangat mulia Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Maka ini pula ikhwan fillah azakumullah yang wajib kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat kita. Muslim bil khusus atau dengan non muslim atau dengan hewan-hewan dan dengan lingkungan kita. Tunjukkan akhlak mulia, akhlak Islam yang mulia pada diri kita masing-masing dengan bimbingan Islam pula. Barakallahu fikum. Ini asas pertama seorang muslim dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Asasnya akhlakul karimah. Gitu ya. Berpahala dan beribadah dengan akhlakul karimah dengan masyarakat. Setengah enam. Lanjut apa sudah? Maghrib jam biru? Jam enam. Pas jam enam ya. Saya teruskan asas yang kedua. Biar gak tanggung ya akhi. Landasan kedua seorang muslim dalam berinteraksi dengan masyarakat adalah an-nushu lahum. Ya. At-ta'amul ma'annas mabniyun 'alan-nushi lahum. Interaksi seorang muslim terhadap masyarakatnya itu dibangun di atas landasan menasihati mereka. Menasihati mereka. Ini yang penting dijabarkan gitu. Mohon maaf ya, sebagian besar dari kita ketika mendengar kata-kata nasihat langsung terbayang nyeramai orang. Ya kan? Menegur seseorang. Gitu ya. Itu satu bagian kecil dari nasihat. Makna an-nasihah yang disebutkan oleh para ulama kita ketika mereka menjabarkan, mensyarah hadis tentang anjuran menasihati kaum muslimin, ternyata maknanya sangat luas. Baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Ausaddari radhiyallahu anhu. Abu Ruqayyah Tamim bin Ausaddari. Sedikit melenceng enggak apa-apa ya. Ini sahabat yang pernah ketemu Dajjal di sebuah pulau di zaman Rasulullah SAW. Dulunya Nasrani, dia masuk Islam dikarenakan peristiwa itu. Langsung disampaikan kepada Rasul, diceritakan panjang lebar dan beliau membenarkannya. Dan beliau menyampaikan di hadapan para sahabatnya tentang Dajjal dari kisahnya Abu Ruqayyah ini. Dan beliau tambahkan lagi dengan sabda beliau dari Wahyu Allah Azza wa Jalla. Tayyib, beliau meriwayatkan kata Rasulullah SAW, ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitab sucinya, dan nasihat untuk penguasa muslimin dan seluruh kaum muslimin. Ini bahas sekarang yang mana ya Pak? Nasihat untuk semua kaum muslimin. Juga ketika menerangkan hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jarir bin Abdul Bajali, kata beliau, bayakna atau bayatu Rasulullah SAW ala yaqamil salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Kata Jarir, aku pernah membayat Rasul SAW untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslim. Ini berarti babnya penting ya Ivan. Ini amal yang sangat mulia. Agama adalah nasihat. Dan termasuk isi baiat sahabat kepada Rasulullah SAW. Baik, apa makna yang diinginkan dalam riwayat ini? Menasihati kaum muslimin. Disebutkan dalam syarahnya barakallahu fikum, datang dari penjelasan Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alim Sunan. Juga datang dari penjelasan Ibnu Salah rahimahullah. Dan juga para ulama yang lain. Mereka menyatakan pengertian nasihat bagi muslimin itu sangat luas, sangat luas. Jangan saya bukan global rinciannya. Dari makna yang luas itu diglobalkan. Dhabit, sebuah kaidah, sebuah dhabit yang dimaukan dengan menasihati kaum muslimin. Dhabitnya adalah an-nushu lahum atau an-nasihatu lahum hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan. Ya, menghendaki kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat. Itu mana-mana nasihat. Menghendaki, kita mengharapkan kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Kata-kata kebaikan meliputi kebaikan duniawiah mereka, kebaikan agama mereka, dan kebaikan ukhrawiah mereka. Jadi yang dimaukan dengan menasihati kaum muslimin, kita ini dalam berinteraksi dengan mereka, motivasi kita, asas kita, landasan kita, kita berharap, kita mengharapkan umat Islam, ya, berkhusus ya, masyarakat kita mendapatkan kebaikan. Kita berharap baik pada agama mereka, kita berharap baik pada akhirat mereka, dan juga pada duniawi mereka. Ini penting. Kalau landasan interaksi kita adalah ini, luar biasa. Pertanda apa? Satu, hati kamu bersih. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada amarah, tidak ada permusuhan kepada masyarakat kamu. Yang kedua, engkau memiliki harapan supaya umatmu, masyarakat kamu baik. Baik duniawi, baik agama, baik ukhrawi. Yang namanya, jadi ada motivasi lebih gitu loh. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu enggak semata-mata interaksi. Tapi kita punya motivasi di situ. Kita ingin ini orang baik. Kita berharap dia dapat kebaikan. Kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, dan juga akhiratnya. Paham gak ini? Ayuhannas. Dipahami? Kita bertetangga sekarang ini. Dari asas Islam, diterangkan tadi Evan, akhlakul karimahnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Nah, gitu ya. Itu akhlak Islam dalam tetangga. Tatkala kita berbuat baik kepada mereka, itu gak semata-mata berbuat baik karena sebuah kebiasaan. Satu, ini akhlak. Yang kedua, ada motivasi di hati kita yang paling dalam. Kita punya motivasi menasihati mereka. Dengan makna kita mengharapkan kebaikan untuk tetangga kita. Bagaimana tetangga kita itu menjadi baik, dunianya menjadi baik, agama menjadi baik, ukhrawi juga menjadi baik. Dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Kita tutur kata yang bagus, tingkah lakunya baik, bagus dengan mereka. Dengan harapan mereka dapat kebaikan. Itu ada motivasi yang lebih daripada itu. Jadi nyaman. Enggak kemudian sambil ngerundel itu enggak ada. Enggak ada. Antum tergambar insya Allah ya. Ayuhannas. Itu landasan yang kedua. Motivasi kita, landasan kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan semua poin yang dijabarkan di atas, ialah menasihati mereka. Mengharapkan kebaikan untuk mereka. Kita pun juga demikian, ketika ada orang lain yang muamalah sama kita, juga berharap kita meraih kebaikan dengan mereka. Jadi indah, jadi bagus ikhwan muamalahnya dengan dua ini. Dipahami insyaAllah ya? Ada perinciannya panjang. Ketika mensyarah dan memaknakan hadis nasihat untuk muslimin secara umum, panjang rinciannya. Di antara yang disebutkan, lihat dalam syarahnya, syarah Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Pengertian an-nasihatu li'ammatil muslimin, menasihati muslimin secara umum dengan makna al-irsyad, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada mereka untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. ngasih bimbingan, ngasih arahan-arahan kepada mereka untuk meraih maslahat dunia dan akhirat. Ini dananya kayak arah ceramah gitu ya, dana maknanya. Makna yang lain, kaful adza anhum, tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, tidak berbuat jahat kepada mereka. Ini bukan ceramah namanya. Semata-mata antum enggak jahat sama mereka. Sebisa mungkin antum bagus sama mereka dan jangan menyakiti mereka. Itu menasihati kaum muslim. Yang jahil diajari ilmu. Yang enggak mengerti bimbingan-bimbingan agama, kamu kasih bimbingan agama. Membantu mereka dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan fisik kita, dengan harta benda kita. Bantu mereka. Memerintahkan yang ma'ruf kepada mereka, mencegah yang mungkar dari mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang lemah lembut. Menutupi auratnya mereka, aibnya mereka. Menutupi hajat primernya mereka. Meredam semua hal-hal yang membahayakan dari mereka. Mendatangkan semua kemanfaatan untuk mereka. Menyayangi mereka. Mengasihi mereka. Yang tua dihormati. Yang muda disayangi. Tidak boleh menipu mereka. Tidak boleh hasad kepada mereka. Tidak boleh membenci mereka. Tidak boleh memusuhi mereka. Luar biasa. Ini semuanya masuk dalam kategori menasihati muslimin. Itu poin-poin rincian diantaranya. Yang diglobalkan, kita mengharapkan kebaikan untuk mereka. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dan kita tidak ingin ada mara bahaya menimpa mereka. Ada muhim jiddan ditanamkan dalam hati yang paling dalam di sini, ikhwan. Ketika antum bermuamal, kamu berinteraksi, kamu punya jiwa ini. Sebagai seseorang muslim yang ingin menebarkan kebaikan tengah-tengah umatnya, tengah-tengah masyarakatnya. Jangan terbalik. Jangan menebarkan kejelekan tengah-tengah umat. Enggak berakhlak itu. Jangan jadi orang yang mau bikin onar di tengah-tengah masyarakat. Enggak berakhlak itu. Jangan menjadi perusak masyarakat. Itu enggak beretika itu. Di satu sisi melanggar agama, sisi yang lainnya enggak ada etika. Ini dua prinsip utama dalam bermuamalah dengan masyarakat. Sangat jauh berbeda interaksinya muslim dengan yang non-muslim. Sangat jauh berbeda interaksi muslim yang terbimbing dengan ilmu dengan yang tidak. Terkait dengan pahalanya, motivasinya berbeda. Yang ini kebiasaan saja, yang ini luar biasa. Ibadah dengan akhlak tadi. Yang ini ada udang di balik rempeyek. Yang ini lillahi ta'ala. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Memang ingin bagus masyarakat. Tergambar insya Allah ya. Dipahami insya Allah ya. Masya Allah. Jamnya gak dipahami ya kan. Jamnya kurang seperempat. Tidak bisa dipahami jamnya ya kan. Jadi sementara cukup dulu ya. Ini ngomongnya sambil kepalanya gini-gini ya, Pak. Cukup. Ada waktu berapa jam, tafadhol? Ada yang mau tanyakan? Jadi kita masih di sesi pertama ini. Pertemuan pertama. Terkait dengan masalah ini. Indahnya bimbingan Islam dalam berinteraksi dengan masyarakat. Insyaallah terkawal bagi antum sekalian dengan dua asas tadi. Akhlakul karimah dan dengan motivasi nasihat. Nah gitu ya, nampak indahnya, nampak bagusnya. Insya Allah pada perjumpaan bulan depan kita akan teruskan lagi tema ini, edisi kedua, langsung masuk pada rincian bimbingan-bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Ada beberapa kaidah-kaidah penting yang harus kita pahami dalam bab ini. Ketika disampaikan, ketika dijabarkan, akan nampak Islam itu agama yang indah luar biasa. Dan Muslim adalah orang yang sangat luar biasa indahnya secara akidah mereka, keimanan mereka, tauhid mereka, ibadah mereka, dan akhlaknya mereka. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Bissawab. Mohon maaf kali ini satu sesi ikhwan. Sampai maghrib cukup ya. Padahal maghribnya belum bisa. Ini muter-muter nih kepalanya ya. Insyaallah.